dulu cahilah, kini berseri kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seru. Dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim hadang. Ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Setiap waktu wajahmu yang ku selalu baik. Kekal abadi selamanya seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa, membawa kedamaian walau badai menghadang. Ingatlah ku selalu, selalu setia menjagamu. Hati jalan yang berliku tajam. Rasa yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku bersama. Walau badai